datang bagai keajaiban. Waktu bulan tersenyum, jelas ku rasakan di hatiku. Bisakah kau percaya? Hadirlah kau dalam pikiranku, lalu hapus semua. Biar cuma cinta yang tersisa, agar damai terasa. Kaulah bintang, bagaikan siang menggelar harapan. Ku rasa kau mimpi yang jadi kenyataan. Maukah kau terbenam di hati? Waktu lelah datang menghampiri, dan kau hanya tersenyum. Semuanya bisa dihadapi, kau bisikan padaku.